الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله وبارك فيكم. Kita lanjutkan kajian kita menelaah kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Pada pertemuan sebelumnya atau sebelum kita lanjut, baik, satu orang yang bisa menghafal. Siapa yang bisa menghafal yang belum pernah bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, yang belum pernah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tidak ada? Baik. Iqra' Abu Aisyah. Man haqqaqa at-tauhid. طيب حسن بيد الله قرا الذين هم طيب حسن. Apa yang dimaksud hanif di antara sifat Ibrahim, dan ini adalah bentuk mentahqiq tauhid, adalah hanif. Apa yang dimaksud hanif? Ya. طيب حسن. ولم يكن من المشركين. Apa maksudnya ini ولم يكن من المشركين؟ Apa maksudnya ولم يكن من المشركين؟ Baik, berlepas diri bara dari musyrik. Nah, bara itu apa? Bara itu apa? Seperti apa bentuknya bara? Hah? Itu berlepas diri maksudnya apa? Memutuskan kecintaan, tidak cinta kepada mereka. Nah, kalau jangan sampai dipanggil berlepas diri, nanti tidak mau dekat-dekat, tidak mau bermuamalah, tidak mau jual beli sama dia, tidak begitu maksudnya. Tapi maksudnya bara adalah memutuskan kecintaannya kepada mereka. Cintanya itu tidak ada sama mereka. Dan mereka tidak memberikan pertolongan dalam perkara agama mereka. Paham ya? Baik. Dan termasuk bara adalah tidak ikut serta dalam acara-acara keagamaan mereka, atau memberikan selamat-selamat kepada perayaan-perayaan mereka. Itu bara itu. Baik. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah Al-Husayni ibni Abdurrahman. Al-Husayni ibni Abdurrahman qala. Dari Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Husain ini adalah tabi'in. Beliau adalah tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat. Nah, generasi setelah para sahabat, berarti tabi'in itu tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat. Dan tabi'in itu terbagi tiga, ada kibar, ada wasat, ada sigar. Dan beliau termasuk kibar. Termasuk kibar tabi'in, tabi'in besar. Dan makna kibar tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan kebanyakan sahabat. Masih banyak sahabat yang dia dapati. Itu namanya kibar tabi'in. Baik. Dan beliau ini dilahirkan, lahir pada zamannya Muawiyah. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, menjadi penguasa, bukan khalifah ya, menjadi penguasa, maka disitulah beliau dilahirkan. Berarti tidak berjumpa dengan Nabi, karena beliau baru lahir setelah Muawiyah menjadi penguasa. Tapi berarti sudah lewat zamannya Abu Bakar, sudah lewat. Tapi beliau dilahirkan pada zaman Muawiyah, maka beliau adalah tabi'in. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Imam Ahmad berkata, "Al-thiqatul ma'mur min kibari ashabil hadis." Imam Ahmad memuji beliau dengan mengatakan beliau adalah orang yang thiqah. Ini istilah bagi perawi hadis. Seorang perawi hadis diberi gelar dengan thiqah, itu istilah, gelar bagi mereka. Thiqah. Dan thiqah itu adalah gelar yang tinggi. Thiqah itu adalah orang yang jama'ah bainal adli wa thabti. Orang yang mengumpulkan, terkumpul padanya adil dan bodoh. Terkumpul padanya adil dan hafalan yang kuat. Maka dikatakan dia thiqah. Seorang dikatakan thiqah kalau terkumpul padanya, terdapat padanya dua kriteria hadis itu dikatakan sahih, yaitu ada padanya adil. Adil yang dimaksud di sini bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kekuatan hafalannya luar biasa. Maka dikatakan dia thiqah. Maka menurut Imam Ahmad, Husain ibn Abdurrahman yang merupakan perawi hadis ini adalah seorang yang thiqah. Nanti orang bertakwa kepada Allah dan orang yang memiliki hafalan yang kuat. Nah, kemudian ma'mun, terpercaya. Orangnya terpercaya. Kemudian termasuk kibar ashabil hadis. Termasuk ahlul hadis yang kibar. Ahlul hadis yang kibar, besar. Yang tokoh. Yang merupakan tokoh ahlul hadis. Baik. Beliau berkata, qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di dekatnya Sa'id bin Jubair. Jadi Husain bin Abdurrahman berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Sa'id ini bin Jubair ini adalah tabi'in juga. Seorang tabi'in juga, kibar. Dan beliau termasuk murid senior dari Abdullah ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair adalah murid senior dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang ahlu tafsir. Nah, oleh karena itu, karena beliau berguru kepada Abdullah ibn Abbas yang merupakan penafsir Al-Quran yang sangat terkenal, maka beliau pun ikut menjadi apa? Mufassir. Maka beliau pun terkenal sebagai ahli tafsir. Sa'id bin Jubair itu termasuk ahli tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, baik, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang beliau, beliau berkata, Al-Imamul Hafidhu Al-Muqri Al-Mufassir Al-Syahid. Al-Imam Az-Zahabi memuji beliau dengan mengatakan beliau adalah seorang imam. Sa'id bin Jubair adalah seorang imam. Kemudian Al-Hafid. Hafid itu orang yang menghafalkan banyak hadis, ribuan. Maka dikatakan dia hafid ketika dia menghafalkan ribuan hadis. Diberikan julukan hafid. Kemudian beliau adalah muqri, ahli qiraah. Ahli qiraah. Kemudian al-mufassir, dan beliau adalah seorang penafsir Al-Qur'an. Kenapa? Karena beliau berguru kepada Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Abbas adalah terjemah Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Kemudian kata Imam Az-Zahabi asy-syahid, dan beliau adalah orang yang mati syahid. Syahid. Ini persaksian dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik, kenapa beliau dikatakan syahid? Kenapa beliau dikatakan syahid? Karena Sa'id bin Jubair ini terbunuh. Terbunuh di tangan seorang penguasa yang sangat kejam. Penguasa yang sangat zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Ad-Dhalim. Beliau terbunuh, dibunuh oleh seorang penguasa yang terkenal dalam sejarah bagaimana bengisnya, bagaimana dia berdarah dingin membunuh banyak ulama. Di antara yang dibunuh adalah Sa'id bin Jubair ini, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Ad-Dhalim, ghafarallahu lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Baik. Maka Sa'id bin Jubair ini termasuk salah satu tabi'in ulama besar yang dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Ad-Dhalim. Baik, kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, ya, Al-Imam Az-Zahabi menceritakan, naam, kronologis pembunuhan beliau. Bilakah pula Al-Imam Ibn Katsir juga menceritakan bahwa waktu itu ketika Sa'id, ketika Hajjaj bin Yusuf telah membunuh beberapa ulama sebelumnya, sebelum Sa'id bin Jubair, setelah dibunuh beberapa orang, maka giliran berikutnya adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair giliran berikutnya. Maka datanglah Hajjaj bin Yusuf ke Sa'id bin Jubair, tempat dia ditawan. Kemudian Sa'id bin Jubair ditanya, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Maka Sa'id menjawab, ana Sa'id bin Jubair. Saya adalah Sa'id bin Jubair. Apa artinya Sa'id bin Jubair? Sa'id itu orang yang sangat berbahagia. Bin Jubair, putranya Jubair. Apa itu Jubair? Jubair itu pemberani. Nah, perkasa. Bisa diartikan perkasa, bisa diartikan pemberani. Jadi saya adalah Sa'id bin Jubair, namanya, dan artinya adalah saya adalah orang yang paling bahagia, putranya orang yang perkasa. Ini dengan penguasa itu. Maka Hajjaj bin Yusuf berkata, anta Syaqi bin Katsir. Kamu bukan Sa'id bin Jubair, tapi kamu adalah Syaqi bin Katsir. Katsir, bukan Katsir ya. Syaqiyun bin Katsirun. Apa artinya? Naam. Kamu adalah orang yang paling celaka. Jadi Sa'id diganti, bahagia diganti Syaqi. Kamu adalah orang yang celaka. Putranya orang yang lumpuh. Tidak bisa berbuat apa-apa putranya. Bapak kamu, tidak bisa. Lemah. Nah, itu kata Hajjaj bin Yusuf. Lihat, bagaimana betul-betul dia, naam, tidak berada di hadapan para ulama. Kemudian, Hajjaj bin Yusuf berkata, la'aktulannak, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Maka Sa'id bin Jubair menjawab, idan ada kama sammatni ummi. Kalau begitu, kalau kamu bunuh saya, kalau begitu tepat apa yang ibu saya namakan saya. Kalau begitu, kalau kamu bunuh saya, maka sungguh betul, sungguh pas nama yang diberikan ibu saya kepada saya, Sa'id. Artinya apa? Kalau kamu bunuh saya adalah orang yang paling bahagia kamu bunuh. Dan ketika kamu bunuh saya, bukan berarti saya penakut. Karena saya putranya orang yang pemberani. Lihat ulama, Masya Allah. Nah. Dan kalau kamu bunuh saya, afsadta dunyaya wa afsadtu akhiratak. Dan jika kamu membunuh saya, maka kamu telah merusak dunia saya, dan saya merusak akhiratmu. Nah, perhatikan bagaimana ulama di akhir-akhir hayatnya tetap menyampaikan dakwah supaya dia takut kepada Allah. Ingat, kalau kamu bunuh saya, berarti sungguh benar, sungguh pas nama yang diberikan ibu saya akan bahagia. Bahagia saya dibunuh sama orang seperti kamu. Dan jika kamu bunuh saya, maka kamu telah merusak dunia saya. Rusak dunia saya, mati saya, tetapi saya akan merusak akhirat kamu di hadapan Allah. Ternyata namanya Hajjaj tidak takut kepada Allah. Tidak takut dia. Maka dia tetap berkeinginan untuk membunuhnya. Maka kemudian Sa'id bin Jubair berkata, Hajjaj berkata, apa yang kamu minta sebelum saya bunuh? Maka Sa'id berkata, izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Nah, da'uni usalli rakatain. Maka Hajjaj berkata, perhatikan, Hajjaj berkata, wajjihuhu ila kiblatin nasara. Hadapkan dia ke kiblatnya Nasara. Hadapkan dia ke kiblatnya Nasara. Kalau dia ingin sholat. Maka, Sa'id berkata, membaca firman Allah, fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah. Kamu hadapkan saya ke sana, saya menghadap di hadapan Allah. Kemana saja kamu hadapkan saya, di sanalah wajah Allah saya menghadap. Nah, kemudian, ya, dia berkata lagi, nah, panjang ceritanya, jelas intinya di situ, akhirnya dibunuh. Ceritanya sangat panjang sekali dibawakan oleh para ulama di sejarah, tapi intinya Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Setelah dia membunuh Hajjaj, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, sungguh benar apa yang diucapkan oleh para ulama. Nah, ulama berkata, inna luhuman ulama'i masmumah wa sunnatallahi fi muntaqisihim ma'lumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Dan orang yang memakan daging mereka, yang mencela mereka, ini dicela saja, dari bulu dicela saja. Sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti pada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman mereka. Setelah dia membunuh, setelah Hajjaj membunuh Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar, maka apa yang terjadi? Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan Al-Imam Ibnu Katsir, falamma qatalahu, setelah dia membunuhnya, falam yalbas Al-Hajjaj ba'dahu illa 40 yawma. Hidupnya setelah dia bunuh hanya 40 hari setelah itu mati. Setelah dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia hanya hidup 40 hari. Itu pun hidupnya tidak pernah tenang. Tidak pernah merasakan ketenangan selama dia membunuh Hajjaj, selama dia membunuh Sa'id bin Jubair. Wa kana idza nama, ketika dia tidur, kalau dia tidur, Hajjaj ini yarahu fil manami, dia selalu melihat dalam tidur dan bermimpi, selalu bermimpi. Setiap dia tidur selalu bermimpi. Apa ya? Apa mimpinya? Na'am, Sa'id bin Jubair ya'khudu bi majami'i thawbihi wa yaqulu ya adu Allah fi ma qataltani. Di dalam mimpinya didatangi oleh Sa'id bin Jubair, kemudian ditarik bajunya, ditarik-tarik. Kemudian Sa'id berkata, wahai musuh Allah, atas dasar apa kamu bunuh saya? Atas dasar apa? Ditarik bajunya, ya adu Allah, wahai musuh Allah, atas dasar apa kamu bunuh saya? Maka ketika Hajjaj bin Yusuf terbangun, maka dia seperti orang gila, ketakutan. Dia selalu berkata, mali wali Sa'id, ada apa antara saya dengan Sa'id? Apa yang terjadi? Ada apa saya dengan dia? Itu terus yang diulang, mali wali Sa'id, seperti orang gila. Sehingga terus menerus seperti itu pada hari ke-40 meninggal dia. Ghafarallahu lahu. Ini ikhwah sekalian, pelajaran bagi kita, hati-hati terhadap para ulama. Hati-hati. Man adali waliyan faqad adaltuhu bil harbi. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka pasti aku akan mengumumkan permusuhan kepadanya. Umumkanlah bahwa aku akan memusuhi dia. Nah, Allah yang menjadi musuhnya. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, dan ulama adalah para wali-wali Allah, maka ketahuilah kata Allah, sampaikan, umumkan, saya akan memusuhinya. Ini contoh. Hajjaj bin Yusuf ketika dia membunuh Sa'id bin Jubair, yang merupakan ulama besar, murid seorang sahabat, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan sesuatu yang mengerikan. Itu di dunia, belum di akhirat. Wallahu a'lam apa yang terjadi di akhirat. Kita hanya berharap, berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau, karena beliau masih muslim. Beliau masih muslim. Baik. Ikhwani fillah a'azzakumullah, beliau berkata, ada satu ucapan beliau yang sangat bagus. Nah, ada satu ucapan beliau yang sangat bagus. Beliau pernah berkata, ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Asyar A'lamin Nubala. Beliau pernah berkata, innal khasyyata an takhsha Allah hatta tahula khasyyatuka bainaka wa baina ma'siyatik. Fatilka al-khasyyah. Sesungguhnya al-khasyyah itu, seseorang yang dikatakan takut itu, dia takut kepada Allah, yang mana takutnya ini menghalangi dia dari maksiat. Itulah takut. Takut kepada Allah itu adalah seseorang yang takutnya itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian dia berkata, wa dzikru ta'atullah, dan zikir itu adalah taat kepada Allah. Zikir itu adalah taat kepada Allah. Faman ata'a Allah faqad dzakarahu. Siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa man lam yuti'hu, tetapi siapa yang tidak taat kepada Allah, falaysa bidzakir, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang berzikir. Wa in aktsara at-tasbiha wa tilawatal Qur'an, walaupun dia banyak bertasbih dan banyak membaca Qur'an. Ini ilmu dari beliau. Jadi orang yang dikatakan berzikir, ahli zikir, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adda lahum ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah siapkan untuk mereka pahala yang sangat besar. Maka siapa yang dikatakan berzikir itu? Kata beliau, orang yang taat kepada Allah, itulah orang yang berzikir. Maka siapa yang tidak taat kepada Allah, maka tidak bisa dikatakan orang yang berzikir, walaupun lisannya banyak mengucapkan subhanallah, Walaupun dia saja banyak mengucapkan alhamdulillah di masjid dari pagi sampai duhur, subhanallah, alhamdulillah. Tapi setelah keluar tidak taat kepada Allah. Maka ini bukan orang yang dikatakan dzakir wa dzakirah. Nah, ini ilmu yang sangat bagus ya beliau sampaikan kepada kita. Baik. Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-dariha? Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian yang telah melihat bintang jatuh tadi malam? Jadi semalam, jadi akhirnya ini pembicaraan ini sudah pagi. Karena beliau berkata, di situ ada Husain juga, Husain bin Abdul Rahman. Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qabla al-dariha? Siapa di antara kalian di sini yang melihat bintang tadi malam jatuh? Tadi malam ada bintang yang jatuh, siapa yang melihat? Baik. Nah, jadi bintang itu bisa jatuh. Ya. Dan bintang itu kalau jatuh berarti apa dia mendapat? Pertanda setan dilempar. Ada setan yang mencuri berita, itu dilempar oleh Allah dengan bintang. Nah, karena bintang itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, itu cuma tiga tujuannya. Cuma tiga saja. Tidak ada yang lain. Yang pertama, sebagai hiasan di langit. Yang kedua, sebagai pelempar syaitan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Naam. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Kata Allah, sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan masabih. Yang dimaksud masabih di sini bintang. Maka dia perhiasan. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar untuk syaitan. Jadi ini dua fungsinya. Yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Sebagai na'am sarana untuk kita mengetahui arah. Mana selatan, mana barat, itu bintang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl, وَمِنْ نَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Dan dengan bintang itu mereka mencari petunjuk, mencari arah. Dengan apa? Dengan bintang. Ini tiga saja. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Qatadah, seorang tabi'in Qatadah, Ibnu Di'ar As-Sadusi berkata, فَمَنْ تَعَوَّلَ غَيْرَ هَذَا. Siapa yang menakwilkan bintang itu selain tiga ini, فَقَدْ أَخْطَأَ وَضَلَّ. Sungguh dia telah salah dan sesat. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau bintang ini pertanda bagus. Ilmu perbintangan, ilmu apa namanya? Bintang apa? Aquarius apa dan sebagainya. Ya, nah, itu sesat itu. Syirik itu. Nah, karena bintang itu Allah ciptakan hanya untuk tiga tadi. Akan datang penjelasan. Kemudian kata beliau, siapa di antara kalian yang melihat bintang tadi malam jatuh? Fakultu ana. Maka Husain berkata, saya yang melihat. Siapa yang berkata? Husain bin Abdurrahman tadi, yang tabi'in. Saya yang melihat. Sudah azan. Azan. Kemudian kata beliau, lanjutkan. Husain bin Abdurrahman berkata, saya yang melihat. Saya lihat. Kejadiannya kapan? Malam hari. Pada saat orang sudah tidur. Nah, setelah beliau berkata, saya melihat, langsung disambung. Langsung berkata, Ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Setelah berkata saya melihat, langsung ama. Apa itu ama? Ama itu Kata para ulama, harful istiftah wa tambi. Huruf yang dipakai untuk membuka suatu pembicaraan, ada berita yang disampaikan, maka dibuka dengan huruf ini. Dan dipakai untuk mentambih sesuatu, memperingatkan. Nah, supaya orang sadar. Tambih, peringatan. Artinya seakan-akan begini ya, seakan-akan seperti ini. Ya, saya melihat, tapi tunggu dulu. Jangan dulu langsung ditanggapi ya. Saya melihat, tapi tunggu. Inni lam akun fi shalah. Pada saat itu, pada malam itu, aku tidak sholat malam. Tidak sholat malam. Subhanallah. Kenapa beliau ucapkan demikian? Karena khawatir. Jangan sampai orang akan memahami bahwa Masya Allah ini. Dia lihat berarti sholat malam dia. Karena kejadiannya tengah malam. Orang tidur semua. Dia lihat berarti dia sholat. Dan itulah kebiasaan ulama. Jadi boleh ucapkan ini karena pasti orang akan memahami saya sholat. Karena kebiasaan ulama kalau ada orang tidak tidur malam pasti sholat. Itu ulama dulu. Itu kebiasaan itu. Kalau sekarang tidak. Kalau ada orang tidak tidur malam, imam main domino, nonton bola, itu saja. Sholat jarang. Sehingga kalau kita berkata, saya lihat, tidak perlu kita berkata, saya tidak sholat. Kenapa? Karena memang di zaman ini jarang orang sholat. Tapi pada zaman Salafus Saleh, pada malam hari itu, malam-malam mereka diisi dengan ibadah. Oleh karena itu, Nabi berkata dalam hadis, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu kebiasaan orang soleh. Nah, di sini ketika Husain bin Abdul Rahman, ulama, berkata saya melihat, maka khawatir beliau jangan sampai orang memahami dia sedang sholat, maka dia ingin jauh dari riya, tidak mau. Ya, saya melihat, tapi tunggu, perhatikan dulu, amat perhatikan dulu, saya tidak sholat malam itu, tidak sholat saya. Terus kenapa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ludiktu. Tapi malam itu saya terkena sengatan binatang berbisa. Tapi malam itu saya terkena gigitan kalajengking atau ular yang berbisa. Saya terkena. Dan ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa sengatan yang menimpa beliau betul-betul sakit karena tidak bisa tidur. Sakit betul. Karena tidak bisa tidur beliau. Nah, maka di sini ikhwah sekalian pelajaran disebutkan oleh para ulama di sini faedahnya bahwa para ulama itu bukan salat ada riya. Para ulama salat itu jauh dari riya, tidak mau mereka. Nah, jauh mereka dari sifat riya. Nah, para ulama salat, ya. Di antara mereka ketika bersedekah tidak mau dilihat. Sampai disebutkan dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, seorang yang bernama Husain bin Ali bin Husain, yaitu cucu-cucunya Ali bin Abi Thalib, itu kalau bersedekah di malam hari pada saat orang tidur semua, dia bawa gandum atau beras, dibawakan di tiap-tiap pintu orang pada saat orang tidur semua. Tidur semua orang, dia datang tengah malam, dia bawakan di depan pintu-pintu orang. Ketika mereka terbangun, kok di depan rumah ada beras, ada gandum, dari mana ini? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa, sedekah misterius, tidak ada yang tahu. Ketika Husain bin Ali bin Husain bin Ali Zaid al-Abidin meninggal beliau, dimandikan. Maka orang bercerita, di punggungnya Husain itu ada bekas hitam. Di punggungnya. Bekas apa itu? Karena setiap malam dia bawa itu, ada bekas hitam. Dan kata mereka, setelah dia meninggal, kami tidak pernah dapat sedekah lagi. Tidak ada lagi sedekah yang datang. Maka orang pun tahu bahwa ternyata yang melakukan itu adalah itu. Itulah para ulama. Jauh mereka dari riya ketika beramal. Kalau orang sekarang, harus tulis nama saya. Ya. Kurang sedikit titelnya, tambah titel di situ, kurang titelnya. Diumumkan, Pak Profesor, Doktor, ini, ada lagi belakangnya. Tapi ada, masih ada yang kurang, apalagi hajinya belum kau sebut. Itu. Belum, masih kurang. Ya. Nah, padahal di antara ikhwah sekalian, di antara yang menaungi kita pada hari kiamat daripada saksi dan matahari adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan sampai-sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Sini saja berdekatan, ini tidak tahu, ini bersedekah. Betul-betul rahasia. Maka di sini, kawan sekalian, menunjukkan para ulama salaf jauh dari riya. Baik, kemudian, jadi waktu itu, Husain bin Abdurrahman menyaksikan bintang itu jatuh. Kenapa? Karena pada saat itu beliau tidak bisa tidur. Kenapa nudit itu? Aku terkena gigitan binatang berbisa, apakah kalajengking atau ular yang berbisa yang ada racunnya yang membuat orang demam biasanya menggigil. Baik. Qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sana'ta?" Ketika kamu terkena binatang tadi, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat? Maka dia berkata, "Qultu irtaqaitu." Qultu irtaqaitu. Aku pun berkata, Husain berkata, saya mencari orang untuk bisa meruqyah saya. Jadi irtaqaitu di sini maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah istarqaitu. Irtaqaitu maknanya istarqaitu, meminta, mencari orang untuk bisa meruqyah dia. Dalam riwayat Muslim, lafadznya memang istarqaitu. Dalam lafadznya Muslim, itu lafadznya berbunyi istarqaitu. Kalau di sini irtaqaitu. Tapi irtaqaitu juga sama maknanya dengan istarqaitu. Artinya apa? Minta. Maka malam itu yang saya lakukan adalah meminta orang untuk meruqyah saya. Meruqyah luka saya yang terkena sengatan tadi. Qala, maka Sa'id bertanya, "Fama hadalaka ala dhalik?" Apa yang membawa kamu atas itu? Apa yang membawa kamu untuk melakukan itu? Artinya apa dalil kamu? Daya dalilnya. Kamu ketika terkena sengatan tadi, kamu meminta orang lain meruqyah kamu, itu apa dalilnya? Apa dalilnya? Sebenarnya di sini Sa'id bin Jubair itu sudah tahu, ada dalil yang dia tahu bahwa tidak bagus kalau kita meminta diruqyah. Tidak bagus. Tapi lihat bagaimana ada ulama. Lihat. Sa'id bin Jubair sudah tahu, ingat nanti hadisnya. 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah tidak boleh minta diruqyah. Sa'id hafal hadis ini. Oleh karena itu, Sa'id bertanya. Jadi Sa'id tahu bahwa ini sebenarnya makruh atau tidak boleh. Tidak bagus. Tetapi di sini Sa'id bin Jubair tidak langsung, "Ah, kamu salah kamu." Tidak begitu. Kamu salah. Sesat kamu. Tidak begitu. Apa kata beliau? Coba sebutkan dalil kamu. Apa hamalaka ala dari apa yang membuat kamu melakukan perbuatan itu? Apa dasarnya? Tanya dalil. Tidak langsung dihantam. Itulah ketika berselisih, jangan langsung pak hantam, tidak begitu. Berselisih dengan orang langsung hantam. Saya punya dalil, saya punya fatwa ulama, pak kamu, tidak begitu. Tanya dulu apa dasar kamu, kenapa kamu lakukan. Nah, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuat kamu, apa dasar kamu? Kenapa? Karena mungkin dia punya dalil. Yang mana setelah, terkadang kalau kita tahu dalilnya, terkadang kita mau, oh ternyata dalilnya lebih kuat daripada saya. Akhirnya kita yang merujuk. Kan begitu. Mungkin ketika kita dengarkan hadisnya, ternyata ada hadis yang bertentangan dengan hadis saya. Wah, saya harus cari keterangan ulama. Ternyata setelah dicari, hadis yang saya pakai, mansukh misalnya, dihapus. Sudah terhapus hukumnya. Itu yang berlaku hadisnya dia. Sudah, kita yang salah. Maka di sini hati-hati ulama, tidak langsung. Paham ya? Ditanya dulu, apa dalil kamu? Sebutkan. Nah, sebutkan. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita ikhwah sekalian bahwa para ulama as-salaf dulu itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan mereka setiap melakukan sesuatu itu pasti mencari dalil. Sebelum berbuat, dalil dulu. Itu kebiasaan mereka. Itu sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ketika dia berbuat, ditanya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, kalau kita kan tidak begitu. Nah, kalau sekarang, ya, beramal dulu baru cari dalil. Kalau ulama dulu, cari dulu dalilnya, baru diamalkan. Kan begitu kan? Harusnya dari itu yang benar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru berucap dan berbuat. Cari dulu ilmu. Ilmu dulu baru dakwah. Jangan dakwah baru cari ilmu. Terbalik. Ya kan? Para ulama as-salaf dulu, cari dalil dulu. Dalil dulu baru beramal. Jangan dibalik, amal dulu baru cari dalil. Kalau dibalik itu bahaya. Kenapa? Karena nanti dipaksakan. Karena dia sudah yakin ini yang benar, maka saya harus cari dalilnya. Pokoknya harus ada. Karena saya sudah yakin keluar misalnya dakwah sekian hari itu harus, maka saya harus cari dalil dulu. Cara dalilnya, macam-macam dalilnya. 40 hari masa iddah. Apa hubungannya? Masa iddah dengan 40 hari. 3 bulan. Masa iddah dibawakan hadis ayat-ayat tentang iddah. Apa dalilnya khurus? Kuntum khairan ummatin ukhrijat. Di situ ada ukhrijat. Keluar, dikeluarkan. Itu. Beramal dulu dia baru cari dalil. Makanya dalilnya aneh-aneh. Kenapa? Karena itu tadi. Karena sudah tidak tahu apa dalilnya, sembarang nih. Sama, pernah juga ada yang bilang, ya, datang saya. Saya, kami adalah kelompok yang paling benar. Dia bilang. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah berkata dalam hadis. Nabi sudah sampai ke dalam hadis, jelas hadisnya, sahih. Apa hadisnya? Ketika Nabi menyebutkan tentang perpecahan umat, perpecahan, terjadi perpecahan kata. Nah, wasatat dari kurun tadi ada 73 firqah, akan terpecah umatku menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya neraka illa wahid, kecuali satu. Kira siapa mereka? Ya Rasulullah, kata Rasulullah apa? Al jamaah, kami jamaah, Islam jamaah. Dilihat jamaahnya itu, berarti kami yang dimaksud, karena kami namanya Islam. Itu. Coba lihat, kan aneh-aneh nanti dalilnya. Beda dengan orang yang cari dalil baru beramal, akan kuat dalil itu, akan mantap dalil itu. Paham? Maka di sini para ulama demikian. Nah, maka ditanya apa dalil kamu? Maka Husain bin Abdurrahman berkata, kuntu, aku pun berkata kepada Sa'id, hadisun haddatsana Husya'bi. Saya punya dalil, saya punya sebuah hadis. Hadis ini diceritakan kepada saya, yang menceritakan kepada saya, menyampaikan kepada saya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi hadisnya berasal dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam. Ya, hadisun haddatsanahu Asy-Syafi'i. Ketika ditanya apa dalilnya, saya punya dalil hadis, yaitu hadis yang berasal dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu tabi'in juga. Tabi'in. Naam. Naam. Dia juga tabi'in. Naam. Imam Asy-Syafi'i, Amir, namanya adalah Amir bin Syarahin. Amir bin Syarahin, dan beliau terkenal dengan hafalannya. Luar biasa hafalannya ini. Al-Imam Asy-Syafi'i, Amir bin Syarahin. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda 'ala al-bayda." Katanya, kata dia, "Saya," kata Imam Asy-Syafi'i, "tidak pernah saya menulis hitam di atas putih." Tidak pernah saya mencoretkan hitam di atas putih. Artinya apa? Tidak pernah menulis di atas kertas. Tidak pernah menulis ketika saya menuntut ilmu. Di mana? Semuanya di sini. Tidak pernah menulis sebelum. Dari sini semua. Hafalan. Ini seperti Imam Bukhari juga ya. Imam Bukhari pun demikian. Nah, jangan ditiru ya. Nah, jangan ditiru. Tidak bisa kita tiru mereka. Sudah bawa catatan saja, masih lupa-lupa. Ditanya, tunggu dulu, saya dulu. Ya, nah itu. Bisa ditiru. Nah. Wa ma haddatsakum. Apa yang hadis yang diceritakan oleh Imam Syafi'i kepada kamu? Apa? Apa hadisnya? Sampaikan. Qultu. Aku pun berkata, haddatsana. Dia, Imam Syafi'i, telah menceritakan kepadaku An Buraidata ibnil Husaini, dan Al Imam Syafi'i menerima hadis ini dari seorang yang bernama Buraidah bin Husain, dan Buraidah bin Husain adalah sahabat. Berarti sudah menyambung sanadnya kan? Kalau Al Imam Syafi'i langsung berkata kalau Rasulullah, itu hadisnya dhaif, terputus sanadnya, tidak nyambung. Karena Al-Imam Syafi'i tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kalau dia berkata, Al-Imam Syafi'i berkata, kalau Rasulullah itu hadisnya dhaif itu. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kok bisa langsung berkata Rasulullah bersabda? Dari mana? Makanya beliau langsung menyambung. Ya, Al-Imam Syafi'i berkata, saya mendengarkan hadis ini dari sahabat yang bernama Buraidah bin Husain. Setelah itu Buraidah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadisnya ya. Insyaallah nanti kita sampaikan, lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan? Satu saja. Iya. Yeah. Iya. Baik. Hasan. Saya juga belum tahu apa jawabannya itu, Syahid. Tapi mungkin beliau menghukumi zahirnya ya. Mungkin beliau kita bawa kepada makna yang baik ucapan beliau, kemungkinan beliau menghukumi zahirnya dia syahid. Bukan menjazm. Kalau menjazm memastikan syahid, dia tidak boleh. Tapi kemungkinan Allah a'lam, kita bawa kepada makna yang baik, kemungkinan beliau melihat zahirnya karena dibunuh dengan apa, dan beliau dibunuh dalam rangka membela kezaliman, menghindari kezaliman, memberantas kezaliman, mungkin dari situ. Tapi secara pastinya wallahu a'lam, tapi memang para ulama berkata tidak boleh kita mengatakan seseorang itu syahid kecuali kalau ada nas. Kecuali pada dalil. InsyaAllah kita tanya kepada ustaz yang lain. Tapi untuk di sini, ya, supaya beradab kepada ulama, maka kita bawa ucapan ulama kepada makna yang baik. Kemungkinan yang beliau inginkan adalah zahir, beliau menghukumi zahirnya syahid. Adapun pastinya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Tapi insyaAllah kita tanya kepada ustaz yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Iya, masuk berkeringat di sebelah sini ya. Datuk bagian sini lah bagian. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Baik. Ada yang lain? Tidak ada lagi ya? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.